Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahmatan lil alamin. Wa faddalal ulama'a bi iqamatil hujajiddin wa khassa man syaa'a min atba'i millatihi birruqi ila darajatil arifin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi al-habibil 'adil qadril 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken sedaya para alim, para ulama, para bini sepuh, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus ingkang sami rawuh wonten ing majelis ingkang insyaallah kathah barokahipun punika. Iki amine amin kon kang gage bar apa amine wong kademen iki. Nek kula jelas arep muni amin niku sebab bedange durung teko dek mau mulo niku. Halo. Ingkang kula mulyakaken Bapak Kiai Haji Fakhrur Razi selaku pengasuh Baitul Mustofa. Menawi kula sebut Pondok Baitul Mustofa niku luwih enak disebut Baitul Mustofa mawon. Sebab Baitul Mustofa niku a'la min tasmiyatihi alasmi pondok. Sampeyan mudeng apa mumet? Ya wis ngene iku lah, macale wajah mumet-mumet ngoten iki. Intinipun nama Baitul Mustofa itu sebuah nama yang luar biasa. Kula dalu niki dalam waktu kirang langkung sak jam kula tak nerangke bab Baitul Mustofa. Setuju nggih? Ora setuju ya piye neh wis kedarung linggih. Alhamdulillah. Para hadirin, para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, saderenge kula badhe matur mengenai kesan kula derek silaturahmi wonten majelis menika. Ada hal yang menarik, bagaimana Romo Kiai Mustofa Kamil niku selalu disebut dening murid-muridipun dengan nama Abina Mustofa Kamil. Niku mboten sembarangan para hadirin. Riyin Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kula remen nyeritakno para wali walaupun awak kula niki walian. Ning muga-muga oleh barokahe para wali Allahumma. Ning muga-muga minimum ya dadi wali-wali daya, wali jami'il muslimin wal mus. Ya ben. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani niku nek mondok selalu dengan mengatakan dalam berupaya mondok niku kanthi himmatuhu al-abiyah. Semangat mondokipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani niku semangat kaya dene anak ring wong tuwa. Anak ring wong tuwa maksude pripun? Hatinya sangat terpaut kecintaannya kepada orang tua tersebut. Niku sing paling luar biasa. Napa melih mahabbah niku werni-werni, wonten mahabbah bisifat, wonten mahabbah bizat. Ana cinta karena sifat. Ana wong cinta kalih kula. Halo. Bojo kula ditakoni, kowe gene apa to Mbak kok seneng Pak Dolah? Oh, masalahe wong engkiang-kiang. Ya aja mutah-mutah ae, aja mutah-mutah. Niku jenenge cinta disifat. Nek nok nggon urusan murid ring guru kok cintane nembe mahabbah disifat niku durung ngasilno apa-apa. Karena terkadang guru niku ya menungso, ya ngetokno kamanungsane. Nek cintane namung dumugi cinta dengan sifatnya guru, lah nek pas gurune ketok apik terus, lah nek pas watuk mengi. Pas wonten guru gemujeng sing radi banter, pas wonten guru amit sewu mawon glegek wal ngentutu. Ini perkara sing nutup kecintaan kepada sifat tadi. Sebab manusa niku nek cintanya karena sifat sakrasan niku masalahe kakean. Maka cinta yang sangat luar biasa manakala seorang murid sudah mencintai gurunya tetapi pada pangkat mahabbatuzzat, cinta sebab awake. Sampai kapanpun wong santri model ngeten iki, bakal pikantuk namine ilmu wirasah. Mudeng ilmu wirasah. Ngerti-ngerti walaupun kiyaine pun sedo, niku murid-muride ujug-ujug marisi ngelmune gurune. Nurnya min nuri. Cahaya pada murid itu songko cahaya gurune walaupun pun sedo. Ilmuhum min ilmi. Ngelmune murid-murid songko ngelmune guru. Wijhatuhum min wijhati. Pandangan hidupnya ujuk-ujuk koyo pandangan uripe gurune walaupun wis ora ngendikan apa-apa. Angkane nek sampean cinta karo para guru dadi yo sing model ngeten niki. Allahumma Allahumma. Nah, moko niki dilestarikaken murid-muridipun Yai Mustofa Kamil. Ayo jangan ragu-ragu mengatakan Abina Mustofa Kamil. Dan luar biasa teng surat undangan niku nggih ngoten. Haul almarhum Abina. Oh, Cek Abina. Ya Allah, dengan indahnya mengatakan bahwa kiyaine niku wong tuane. Mugi-mugi awak dhewe saged niru Allahumma. Rasa uman amin uman amin wedange sing mbek. Allahumma. Ayo maca selawatan buang re ngono wedange ora mentu-mentu ku ya kepiye neh. Duh aduh. Halo. Dul kiku aja njalukan ngono to dul wong jare mayit niku kaya napa tamu iku jare kaya mayit dikapakno wae ora bakal protes. Oh kuwale. Mayit niku nek nalika nang omah memang dikapak-kapakno ora protes, tapi nek mayit wis mlebu kuburan, oh mal mayitu fi qabri illa kal gharikil mughawis. Mayit niku nasibe kaya wong kerem, dadi ben detik tulung wedangi wedangi. Iki nasibe iki mayit sing wis nang njero kuburan iki masalahe. Halo lho. Ya ngono, dene ora metu ya awas. Para hadirin niki mbon mulai kula tak nyebutno masalah Baitul Mustofa. Lah iki sing tenane. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku griyane kula tesih kelingan Yai Naharus Surur riyet almarhum nate nyebutno daleme Rasulullah niku umpama diitung meteran niku sekitar 4 meter persegi punjula sithik 4 meter kali sekitar 5 meter ngono ngono. Nek dipingno didadekno luas berartos pinten? 20 meter per. Rumah Rasulullah pernah dimasuki Sayyidina Umar, Sayyidina Umar medal nangis. Ditangleti Umar, kenapa engkau menangis? Aku mau mlebu ring daleme Rasulullah. Tidak ada satupun perabot rumah tangga Rasul yang mampu menolak pandanganku untuk melihat pojok omahe Rasulullah. Jadi daleme Rasulullah niku kotak-tak. Kotak-tak. Jerone nek ana wong mlebu saka ngajeng langsung ketingal lawang wingking. Ayo bayangno riyen. Sekitar 4 meter langkung gede. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten namung nikune sing perlu diangen-angen. Sayyidina Abu Hurairah nate dawuhaken walladzi nafsi biyadihi, maksude demi Allah, inna ala baiti Rasulillah lam yashba' thalathata ayyamin tiba'an. Belum pernah rumah Rasulullah niku keluarga besar Rasulullah sedoyo mboten nate telung dinten dahar berturut-turut. Senin, Selasa, Rebo mboten. Senin mboten, Selasa nggih, Rebo mungkin nggih, mungkin mboten. Niku keadaan yang seperti itu panjenengan nangen-nangen melih sarene Rasulullah niku teng inggilipun pelapah kurma. Mbok kaya ngono para hadirin, Kanjeng Nabi dengan bangganya mengatakan baiti jannati, rumahku ini adalah surgaku, kata Rasulullah. Coba diangen-angen Bu, awak dhewe ngarani omah surga iku nek omahe niku 80x80. Halo? Halo? Nganti umpama watuk iku ora ana kok kamar liyane krungu watuke. Nek wis gwedhi tingkat 23.5. Lah ngono iku mungkin lagi ngarani nek baiti napa omahku adalah surgaku. Plus kamare kudu AC. Iki wong desa ya ora mudeng AC. Halo, halo. Ayo mojo songo piye ngasenan ya kerokan ngono lho. Lha kowe ya kok mojo songo lho kula mboten. Kula niku mboten tiyang desa, gunung. Jadi nek wong mojo songo desa nggih kula gunung. Iya memang gunung ya lodok bagus ngeten iki memang. Suasa mutah-mutah. Kene ora tak ngonokno kudu ngantuk ana ku ndak ora kepenak. Tekan nopo wae? Wedhus omah sing dianggap surga niku mungkin nek kanggo awak dhewe nunggu nek sembarang wonten. Watuk we metu dhuwit. Wis sembarang ngono iku lagi nek Kanjeng Nabi mboten, rumah 4 persegi. Tapi rasane dianggap ini surga saya. Alasane nopo para hadirin? Ayo diangen-angen. Sebabe nopo rumah Rasulullah sekecil itu, sengenes itu dikatakan sebagai surga? Karena Rasulullah mengatakan ma baina baiti wa mimbari rawdhah min riyadhatil jannah au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alasane gene napa rumah Rasulullah niku kok dianggap sebagai surga? Sebabe Kanjeng Nabi ngendikan antara rumahku ini dengan mimbar di mana Rasulullah panggenanipun mimbar, panggenanipun memberi khutbah Jumat, memberi khutbah pengajian. Niku dipun pestani raudhah min riyadhatil jannah. Iki ku tamane surga. Niku nek dipun tafsiri dening Imam Abi Jamroh, gene napa kok mestani niki iki taman surga? Sebabe limudawamati dzikri wa ta'allumi. Halo halo, ora sangeti wedang. Nek cara yai kula riyen, rezeki niku ora mungkin kelancor. Ngerti kelancor? Kelancor niku salah alamat. Sing ngono tulisane teng mriki niku kudu Al-Baguzu. Wah, tak kota-kotan. Kok banyu putih? Oh, wedah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula tresna nggih. Dados alasane kenapa rumah itu seperti surga? Sebab ngarepe niku dipun paringi, dipun siapno, dipun dadosake dadi taman surga. Taman surga niku napa, Pak? Para hadirin, taman surga niku majelis zikir, majelis ilmu. Kanjeng Nabi dawuh, "Irta'u riyadhatal jannah." Wa ma hiya ya Rasul? Majalisud dzikri. Rasulullah nate dawuh secara umum, awakmu iku lho, ngono, ngon ngerti, ngon. Awakmu iku lho cemplung noring tamane surga. Napa niku ya Rasul taman surga? Taman surga niku majelis zikir. Ngajengi Rasulullah niku mboten kendat-kendat damel zikir marang Allah. Dadi umpama nganti ngarepe niku terus damel zikir, menyemaikan bau-bau surgawi, lalu mengakibatkan rumah yang ada di dekatnya menjadi rumah serasa surga. Pertanyaannya adalah omae sampean digawe ngono apa ketutit? Tutit ngerti. Tutit ireni. Iya, plak, iya, tawak. Ngoten. Terus metune ora dikir, kotak we. Ngoten. Halo. Kata nopo umum. Astagfirullahal. Zaman sakniki arep nekakno pengajian wedi nek boros jare. Halo. Halo wong urusan nekakno majelis kok diarani boros ku piye? Ora ngerti ilmune boros. Nek cara Imam Mujahid sing jenenge boros mubadir iku nggunakake bondo sampeyan senajan sitik ning nokok dalan liyane dalane Allah iku boros. Tuku kacamata supaya nek injen wong adus ketok gedhi. Niku boros, masih rego 10.000 ning aja nyek iweku regane larang nggih. Mudhun nggih. Iku boros beda tuku kacamata supaya nek gemaca sintut durar ketok jelas. Niki mboten boros saudara-saudara. Mudhun napa mboten? Paham napa mboten? Tuku pakaian masih sing apik. Tapi diniati kanggo pengajian mboten boros saudara-saudara. Tapi nek kanggo supaya nek jagong tambah ketok nyentrik niku namine boros walaupun kaine luweh nenes ketimbang sing kula nggih. Paham mboten? Ayo ngono. Dados majelise Rasulullah niku didelah teng pundi? Teng ngajeng griya. Dadi Rasulullah medal keng griya niku teng mriku pun wonten sahabat jumlahe pinten suwidak. Jenenge Ahlus Suffah. Nek cara sakniki santrine Rasulullah sing buwen dina teng mriku ya Allah. Kangge napa? Kangge mirengke napa sing didhawuhna Kanjeng. Kanjeng di antara sing kita kenal namine Abu Hurairah sing ngenalaken kita hadis dawuh-dawuhe Kanjeng. Pernah siji tempo Abu Hurairah niku sambat kalih Rasulullah, "Ya Rasul, kula niku nek mireng pengaosan keng jenengan kok bungen tuwa nek cara basa Arabe." Halo? Maksudnya bungen tuwa mlebu tengen langsung bablas nggih. Dewa. Matur kali Rasulullah, carane pripun ya Rasul supaya nek kula mireng langsung apal. Pada waktu niku Rasulullah mendhet serdane dibuka. Rasulullah etok-etok kadosipun mendhet sesuatu sangka fil hawa, sangka dhuwur ngenten iki. Seplek ditatapno teng ngenten niki, mantun niku Rasulullah, "Dzummahu ya Abu Hurairah." Peluklah itu. Lalu dipeluk oleh Abu Hurairah saknalika weling sakurup wae ora ana sing ngucul sangka ngendikane Kanjeng Nabi. Dan nek serbanmu iso dul watuk kowe. Alhamdulillah. Ora iki umpama sampean peluk, wah langsung kelingan utang sampean. Ya wis, diterusaken mbesik dul. Bismillah. Alhamdulillah. Mana ya adem nanti. Ora apa-apa mesti nganggo ditekno trimo digrojok. Saged diterusaken? Niku daleme Rasulullah mangkane nek kepengin gadah griya kados Rasulullah niku, ayo dikulinakno griyane jenengan niku damel dikir, damel majelis ilmi. Sehingga rasane kaya surga. Oke, kula tilar pengertosan menika kula tak nerusaken. Waktune kurang 5 menit. Setengah jam kirang. Yang selanjutnya, bagaimana rumah itu, kenapa Rasulullah sangat mengatakan bahwa rumah itu adalah seperti surga. Bahkan bukan seperti, tapi Rasulullah mengatakan rumahku surgaku. Bukan seperti. Karena penghuni di rumah itu adalah penghuni surga. Panjenengan ngertos? Surga niku besok digambarno teng Quran ala sururim mutaqabilin. Besok nak surga niku mboten wonten tiyang kok ungkur-ungkuran niku mboten wonten. Dados benjing nek nak surga niku saling berhadapan. Umpama kula benjing nak surga ketemu jenengan, umpama umpama alhamdulillah. Allahumma amin nek bab surga sithik to nak kula. Allahumma. Ngono lho sing banter ngono. Ketoro amin yo ora patek mandi kok yo ora semangat. Sing tenanan nek bab surga kok amin utang. Amin. Ngono. Benjing teng surga niku nek ana wong linggih ngeten iki oh berhadapan. Diundang ale widodari kula Mas Dule. Mbamane kok mosok yo swarane beceng niku yo ora to. Mas Dule. Kemarilah diriku napa dirimu sayang. Ngono mbamane. Niku kula delalae niku delalae teng surga niku jenengan niku diparingi kalih ati kula cocok. Jenengan ujuk-ujuk duwe pengertian Pak Dolah ngomongi sementen mawon niku lho jenengan mungkin nembih dipun ucali kalih widodari jenengan. Sebab napa memang ketika masuk pintu surga udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian kepada nonggone surga bisalamin kanthi selamat. Selamat sangka apa? Sangka penyakit hati. Dadi ora ana kok ora cocok karo wong ki ra ono. Nek donya kok dadi ora pat padha ora cocoke. Patut. Sebab nok ndu. Woi, nok ndu. Kula seneng ngotak ngatik bangsa ora cocok ora cocok. Wong Islam macam-macam. Ana sing katoke congkram. Ana ora usah kakek-kakek ngono ta. Guyu mbok sing patut ngono. Wis ora patek bagus sing guyu sing ora alus. Wong guyu bab ngono. Wis ngalamet wedange ora metu kanggo sampean. Napa kok? Kakek-kakek malah. Ana sing congrang, ana sing dawa. Kuburanmu ya ngono. Ana sing lom, ana sing leper, ana sing dhuwur. Ana sing dibangun gedhi sisan. Pitu-pitu macam-macam. Ketunan ya ngono. Ana sing ketune jentir. Ana sing ketune menengah ngene, ana sing ketune ngene. Macam-macam wong urip niki. Ngene apa mboten? Ngene apa mboten? Atine ya beda-beda, diobahno Allah ya beda-beda. Kenging napa? Bolak-balik sebab atine digawe beda. Ikhtilaful a'mal bihtilafil ahwal. Tingkahe amale manusa beda iku sebab atine digawe kotak-kotake beda, bendur-bundere beda. Ana wong ngaji. Sapa wong nglembrehna celanane besok dikeblesekno nok nggone neraka. Muakhire nek nggowo kuwat kok sanding dengkul. Sekrupe ke tok kabeh. Halo? Ana sing ngajine ya padha, keterangane ndelalah macane ya ana keterangan liya. Manjarra izarahu khuyalaan lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Sapa wonge sing lembrehna pakeane ning krana kemaki, besok ora mungkin dipandeng Allah, artine ora dirahmati Allah nok dina kiamat. Ndelalah ngisore ana tambahan. Kala Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah, delalah ngendikane Rasulullah ngoten wau niku ujug-ujug wonten Abu Bakar tanglet wahai Rasulullah, inna ihda syiggai izari yastarhi illa an ata'ahada lidzalika. Wahai Rasulullah, kados pundi setengah pakaian kula niki sing sepalih niku klembreh niki nek mboten tak cing tak cangking ngeten niki tak cingking ngeten niki klembreh terus anggere pun kula mboten tak cingking cingking iki mudeng padha to apa ngene cincing cincing cincing ing desa nek mboten kula cincing klembreh meleh ya Rasulullah niki pripun ya Rasulullah celana napa pakaian kula klembreh ngeten niki lastamin man yajurru izaruhu khuyalaat. Hei Abu Bakar, kuwe ora kaya wong sing lembrehna pakaian krana kemaki. Mireng hadis ngeten iki benten kalih sing mireng pertama wau. Sapa sing lembrehna pakaian neraka? Sing nomor loro rada lemah, rada atine rada tenak. Lho sing diaturna neraka iku ora nek lembrehna pakaiane sebab krana kemaki. Lah tanggoku ku nglembrehno sebab kedawan wancen weke kangane. Halo? Tenang. Mudeng mboten? Kula niku riyen sekolah zaman anyar-anyare Jibril. Jibril mudeng. Jibril. Nggone ropek mulah ropek. Pandangan pertama ya lho. Niku kanca-kanca kula dadi Jibril tenan. Kula ndonga kare Gusti Allah, ya Allah, muga-muga njenengan maringi kula celana Jibril dituruti. Delalah tangga kula gadah celana Jibril wis kecilien kan nganggo kula. Tak nggih kula klombronen gedhe. Ngeten iki nek kula angen-angen, oh jebul-jebule ora kabeh wong sing lembrehna celanane iki kono kremaki. Nek kaya kula wae krana nasib. Mudeng ngoten. Lah mestine kudu ngono. Sesama Islam iki ngono lah. Saling menghargai pendapat. Ana sing celembreh, ana sing cekak, wis tak muga-muga kabeh ana niat apike. Mudeng. Paham mboten? Paham. Masih yang ibadah nek niate elek kecuali solawat lho. Solawat ku masih niatmu engkek, niat kemenyek, wal kemati, wal kemayu. Ya Rasulullah. Ngoten iya ngoten. Iya. Oleh ganjaran sebab hormatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nenek liane kemati ora tetep apa ora wis ngandel wae. Lah kangge menika monggo awak dhewe aja gampang salah-salahan, hargailah perbedaan dan perlu Anda yakini Islam niku jembare guwedene nemen sehingga nek dicagaki gur cagak papat tok ora cukup. Kaya niki lho, apa iki jenenge? Tendo. Tratak nek cara basa Arabe. Tratak iku nek gur semene tok papat cukup cagake, tapi nek duwane semono cagake piro iki? Islam niku agama sing jembar saudara-saudara. Mangkane dadi sing duwe ati jembar. Nek iso atine jembar ora gampang yok poyokan, aran-aranan, apa meneh kok neraka-nerakanan. Naudzubillah min. Mindal iki jane aku tak nerusno Baitul Mustofa. Tujuh. Baitul Mustofa, ayo diangen-angen melih. Orang yang ada di tempat Rasulullah adalah semua ahli surga. Kanjeng Nabi, Siti Fatimah, Hasan, Husain. Niki ahli surga. Kanjeng Nabi nate dawuh, Fatimah sayyidatu niswati ahli jannah. Fatimah anakku itu adalah wanita yang akan memimpin semua wanita yang mlebu surga besok. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Rasulullah nate dawuh, Hasan hadza sayyidu syababi ahli jannah. Hasan cucu Rasulullah itu dicap Rasulullah sing ngendika Rasulullah mesti bener. Dawuhe Kanjeng Nabi, Hasan putuku iki besok dadi pimpinane wong nom sing mlebu surga. Sayyidina Hasan ahli surga, Siti Aisyah ahli surga, Siti Fatimah ahli surga. Wong sing nok akhirate kejamin surgane iku mestine nok donyane ngamale ya kaya wong ahli surga. Ngerti wong ahli surga ngamale. Wajahe niku basasah meseman mboten beteman. Yo dirubah nggih. Nek sampean kepengin omah niku kaya serasa surga, wajahe digawe sing meseman. Duit-duit enggak orang duit-duit enggak ditagih hutang top. Halo mesem itu ciri khas perlu kula aturno. Coba mangangen-angen melih keluarga besar Rasulullah niku mraktekno kaya tiang sing penting surga. Rasulullah niku nek putrine rawuh, assalamualaikum. Niku Rasulullah nyambut putrine sing namine Fatimah yang rumahnya itu bersebelahan. Rasulullah ngajenine langsung berdiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pipi Rasulullah dicium oleh Siti Fatimah. Nate ngalami, Bu? Halo. Romantismenya Rasulullah kepada putri. Soali nek Rasulullah rawat teng daleme Siti Fatimah, dipun dawuhake Siti Fatimah berdiri lalu menyiapkan kursi yang terbaik yang beliau miliki. Untuk apa? Dipun ken lenggah dateng romonipun romo nggo bapa jenengan rawuh lenggah mriki. Awak dhewe pun praktek. Sing jawab dereng loro makili wong 2000. Siti Fatimah niku nek mungkur, mungkur niku nek mungkur mudeng mungkur niku. Mungkur niku nek bakdo pinanggih kalih abahe arep medal ngoten. Niku modele mboten langsung malik ketok gegere mboten, tapi kaya kasus sing nek surga. Ala sururi mutaqabilin. Nek nek surga wau sing kula gambarno umpami ngeten niki kula kalih sampean ketemu, kok kula diundang widodari kula. Linggihan kula niku ujug-ujug mlaku dhewe. Langsung mundur. Sampean besok ora kaget, ora. Lho, kok sing mlaku dhe? Nek ora ono. Sebab anginin lah wong mlebu surga niku aman. Aman sangka apa? Minal faza, sangka kagetan. Dadi ujug-ujug walaupun katrok sak katrok-katrok ya sak desa-desa niku dengan keadaan surga niku mboten kaget. Ora kok ya Allah, wapiye ndek ya Allah. Ayo ngono ku genep seminggu ya setruk nang surga. Halo. Iki mboten biasa masyarakat sing aneh-aneh. Wong teng mriku niku wonten sungai dari susu. Ngene ku nek sampean bayangno nate tak kandhani nggih, nek sampean bayangno kok ketemu bayangane iku salah. Wis ngono ae. Wah, kali kok metune surga. Ku berarti kaya kali mojo. Salah. Asli salah. Kali sangka napa asalun musaffa napa sangka madu sing dibeningkan oleh Allah. Wah, jenengan bayangno, wah besok nek aku ngombe ngono, wis ora masuk angin. Lah salah. Salah. Lah benjing teng surga niku ngoten niku lah Rasulullah pun praktekno nek daleme di dalam keluarga Rasulullah sudah tercipta suasana surga niku. Kados wau nek Kanjeng Nabi di sowani ae Fatimah, Fatimah badhe medal, niku Fatimah mundur sik. Mundur nganti kondisi abahe pun mboten mirsani nembih malih. Pun praktek napa dereng? Nah, mangkane ora kaya surga. Halo. Bagaimana rumah Rasulullah dipandang dengan hubungannya kepada tamu-tamu Rasulullah? Alah-alah. Nek urusan bab tamu Rasulullah nate dawuh diliwayatkan Salman Al-Farisi, Rasulullah niku nglarang nek bab tamu niku ora usah memaksakan diri. Duwene telo ya metuwa telo. Halo. Duwene roti ya metuwa roti. Duwene wedang tok ya wedang tok. Aku ra nyindir wedang kene ora lho, wah. Sampeyan aja plilak-plilik ngono. Niki Rasulullah ngoten, tetapi kata-kata tidak memaksakan itu artinya semampunya dihadirkan. Keluarga Rasulullah niku nek kalih tamu, masyaallah. Sampai suatu ketika Rasulullah kagungan tamu mboten saged ngurmati, Rasulullah miyos, para sahabat, aku arep ngurmati tamu ning ora duwe apa-apa. Sake, sapa sing gelem ngurmati tamu? Kula ya Rasul, akhirnya diajak teng daleme tiyang wau. Lah, contoh-contoh ngeten iki kalau kita lakukan saben dintenipun, monggo. Rasake mengke. Uang kok lomo kalih tamu niku insyaallah nambahno ademe urip nang omah niku. Ngantos Sayyidina Al-Kiram Dr. Habib Lutfi nate dawuh. Aja kepengin nang atimu duwe omah apik. Nek ora duwe niat ngurmati tamumu sing rawuh nang dalemmu. Dadi sakniki ora usah kok aku pengen bangun apik supaya tanggoku tambah setruk nek ngeti. Oh, Pak, tujuane napa? Aku tak dawakno apa napa omahku tak gedhekno omahku supaya nek ana tamu gelem krasa nang omah. Tapi ya dadi tamu ya ana akhlake dhewe. Aja dumeh ana omah gratisun lillahi taala. Kula mertamu anu nggih setahun. Ayo kula diantemi mawon niku. Nek wis telung dina wis ora usah dirumati. Nek wis telung dina kok manggon nang gone sampean umpama mangan, umpama sampean duwe weono nek ora duwe ora usah. Nek telung dina, jeh telung dina tamu duwe apa ditokno. Akhlake tamu aja nolak. Nek cara siji Syekh Zainuddin Al-Malibari, masya sithik ya kudu dirahati. Sampeyan sedina mertamu omah 15, saben omah ditekakne sego ya kudu mangan. Guru kula nanti ngajari donga supaya nek mangan niku iso melar wetengmu. Dungane ngeten bismillah kullu ta'am fi bahrillah ratal to. Sebabe ratal makane ra mandi. Bismillah kullu ta'am fi bahrillah niku insyaallah asal mandi iku mangan sak toplese wae kuat. Halo. Mangane nek wong tiang-tiang sing dorang genah niku nek mertamu niku sak toplese kuat maksude piye digawakno tas go muleh. Lah iku minal gondoli. Boten ngoten niku maksude insyaallah nek diwacana bismillah kullu ta'am fi bahrillah niku nek bisa gati ping pira ae kuwi insyaallah iso nyenengno karo sing ditamoni. Aja kemengek mboten tek ngene. Sing siji ngene sing dinolak mboten tek. Mbotene iki sing na'udzubillah min. Lah selajengipun terus bagaimana Rasulullah membina rumah tangganya? Ya Allah, nek ngomong bab ngeten iki kula namung saged matur dongakno muga-muga kula ndang waras iso nglakoni. Kok amin tenan mbak aku ora waras lho iki. Wis muga-muga ndang waras Allahumma. Rasulullah nek daleme niku iso kaya surga sebab napa? Memberlakukan semuanya niku kaya surga duwe napa duwe ilmu aji-aji ngajeni liya. Son dalu-dalu Rasulullah niku dipun mirengke Aisyah kotak kotak krek kotak krek krek krek kotak. Siti Aisyah iki swara apa kok kotak kotak krek krek kotak kotak. Rasulullah dipun cumerepi jebul-jebule nembih napa motongi daging sing diparingno tiyang sonten niku Siti Aisyah dereng sempat motongi. Lah Rasulullah ngajeni garwane diketokno nate Pak. Halo. Lah nek gelem nglakoni ngoten niku insyaallah engko adem rasane aja tangi turu. Ni marni wis wong ngene. Mlebu kaya kula, medu mlebu digawakno teh. Kok teh? Kopi. Kopi. Bojone meneng tak balik. Kurang manis ni. Balik. Iki genep setahun lara setruk iki wis. Kayaku, kayaku. Lah awak dhewe aja ngono. Nek kepengin keluargane kaya ya sekali-kali lah wong ku ya ono manjane barang. Kula piyambak niku ya manja kok. Halo mami. Ngono nek karo bojoe rada piye. Ning ya kudu ngene kok. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadu yakhsifu na'lahu. Kanjeng Nabi nek sandale jebot didondoni dhewe. Yakhsifuna lahu wa yarqahu thawbahu. Nek Kanjeng Nabi gadah pakaian kok suwek ya dipun dondomi dhewe. Wa yahlubu syatau. Nek Kanjeng Nabi gadah mendo kok wis ginuk-ginuk wayahe dipun peletet susune ya dipeletet dipendhet piyambak. Wa yahlubu syatau wa yasiru fi khidmati ahli. Kanjeng Nabi ngladosi keluarga ngantek Kanjeng Nabi nate dawuh khairukum ahsanukum liyalikum wa ana ahsanukum liyali. Waduh nek ini iki monggo angen. Kanjeng Nabi nate dawuh sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarga kalian. Bahkan di dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi dawuh in ahsana ilaihim ahsanallahu lak. Nek kowe karo bojomu apik karo anakmu apik besok nok swarga akhirat kowe diapiki karo Gusti Allah. Dosa nolak doa keh ni ngapura di ngapura di ngapura ni biasanya anu kok sayang karo bojone ni. Halo halo. Lah mungkin mungkin sakit rambai. Niku nalika Rasulullah gesang kados pun di rumah tangga Rasulullah ketika beliau sudah wafat. Niki terpaksa kula aturke kurang 5 menit. Aku ngomong ku tak cuwepet ke. Muga muga iso kamot dene tekan ngomah kok lali kabeh ya nasib. Kanjeng Nabi sedo. Yo, dikubur tenggene tenggene napa kamaripun Kanjeng Nabi piyambak. Kula critakno menurut Abu Hurairah saking Sufyan At-Tammar dawuhake modele makome Rasulullah niku modele didamel munuk, munuk mudeng. Munuk. Apa? Ya sikulah. Jadi munuk. Tapi menurut riwayat saking Imam Hakim, riwayat saking Ibnu Hibban dawuhake wakila dawuhno niki nggih sami-sami hadisipun sahih. Makome Rasulullah niku peses napa niku? Rata. Lah niku sing bener sing ndi to Pak wong padha-padha melu Rasulullah sing bener loro-lorone bener. Makane awak dhewe nek roh kuburan kok ana sing rata, ana sing munuk niku ora usah kaget, ora usah ngecat. Oh, KTP-ne padha. Oh, genderane padha. Ora, kabeh niku bener. Tapi nek cara Imam Baihaqi di tengah-tengah sing jenenge kuburan munuk niku zamane awal-awale Rasulullah dimakamno niku kuburane rata. Tapi setelah zaman Umar bin Abdul Aziz jidar utawa niki napa temboke niku ambruk. Lah niku supaya wonten tandha nek niku makame Rasulullah akhire dipunukke. Jadi nek ana sing punuk ana sing rata ora apa-apa sing penting iki dikubur. Mudin, kadang ki geger masalah rata karo munuk kok masalah. Ayo wong wis mati wis ora rukun lho wong Islam iki. Ya Allah, ya Allah. Ku besok boloku iku sing peres ora. Sing peres ku boloku sing munuk ora ngono ku. Aku nang malah lindang mrene ngono sing mati. Na'udzubillah min. Lah iklah kula teruske niki sing penting. Bagaimana rumah Rasulullah ketika beliau wafat? Ayo diangen-angen. Siji tempo kilo kilo kilo kilo keterangan niki mangan-mangan. Setelah Rasulullah sedo, Siti Aisyah niku nek mlebet ring kamar niku tesih gundulan mboten betos napa niki lho mboten beto kudung. Mlebet ring kamar mriku biasa mboten beto kudung. Setelah Abu Bakar sedo 2 tahun kemudian tesih mboten beto kudung. Tapi setelah dimakamkan di tempat itu Sayyidina Umar mlebet ring kamar makame Rasulullah Siti Aisyah pun kudungan. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa orang-orang seperti mereka itu ahya inda rabbihim yurzaqun, hidup di sisi Allah, di sisi Allah. Sampeyan nek ora ngandel ya terserah ning jenengan mestine yakin nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj yakin bener. Ketemu dateng Nabiullah Musa yakin bener. Kanjeng Nabi Musa niku dipun sumrepi Rasulullah qaimun ala qabrihi yusalli ala qabrihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam alal kathibil ahma. Napa dipun dawuhake bilih si Sayyidina Musa alaihi salam nalika Isra Mi'raj disumerepi Rasulullah beliau salat di atas kuburannya sendiri di mana pasirnya itu merah. Niki wirwe Rasulullah langsung bakdo niku Kanjeng Nabi minggah teng langit sab 6 ketemu melih dateng Nabi Musa bahkan iso jagong-jagongan teng mriko. Kanjeng Nabi sampean wau diperintahno salat ping pira 50 wau napa wekdal waduh tenggenen mangke. Nah terus pripun lah nyuwun ditakfif mau nyuwun diringanno akhire diringanno 5 dikan nyuwun melih terus sinten sing usul Nabi Musa sedone kapan rin aja kok aku ora melu takziah kok dul ora ngerti. Nabi Musa pun sedo dangu ratusan tahun kepengker tapi saged ngomong-ngomong dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Aisyah memberlakukan makom Rasulullah sallallahu alaihi. Suatu ketika ana tanggane Rasulullah sing omahe ditutuk nek cara sakniki karo palu duok-duok, klodiak duok, dier duok. Aisyah langsung ngirim pembantune matur ngendikan ngeten, "Ya napa? Ya napa basanipun he tanggane Rasulullah, la tu'du Rasulullah, sampeyan niku dadi tanggane Rasulullah mbok aja nglarahno Rasulullah." Dadi Aisyah yang tak sangat tahu tentang Rasulullah sangat tahu karena beliau mendampingi Rasulullah sangat lama dan menjadi kekasih Rasulullah di antara istri yang lain. Beliau memberlakukan walaupun Rasulullah sedo ana wong tutuk-tutuk banter dilarang. Kenapa? Karena beliau ingin supaya suasanane kiwa tengene Rasulullah mboten geger. Diterusaken dhateng Sayyidina Umar, nalika Sayyidina Umar dados khalifah teng dene masjid Rasulullah sing mepet kalih griyane Rasulullah niku wonten tiyang sing ngomong banter dasar memang wong desa. Wong desa niku tandane swarane banter, man bada faqat jafa. Wong niku nek desa niku swarane nyemelet banter. Sebab apa? Kulino ngundang wong nok sawah. Kartono. Kartono yo jawab, "Ono apa ni?" Beda nek kaya kula iki wong kota, ngomongnya lewat hati. Halo saya. Alon beda. Suarane yo rada romantis. Sayyidina Umar sumerep ana wong ngomong banter ditimbali. Eh, mrene ge. Kowe wong ndi? Delalah jawabe ora wong Madinah. Andaikan engkau ini orang Madinah, la'alautu hadzal asha ala ra'sik. Pentung kuwi tak antemno sirahmu. Kenapa? Karena kue ngomong banter nak ngerjani Kanjeng Nabi pada waktu itu pun sedo saudara-saudara. Dados kanthi mekaten iki lho akidahe wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ziarah ring Rasulullah ora kok incup-incup. Oh iki tok kuburane ya Allah, kotak ya Allah. Iki mengke badhe ngholi Rama Kiai Mustofa Kamil kangge murid-muride sing gadah keyakinan ziarah ring kuburan mereka lebih mendengar daripada yang hidup. Awak dhewe aja gampang diklitui. Kamu jangan biasa ring kuburan ndak dadi ahli kubur. Lho. Astagfirullahal ziarah apa meneh guru niku nisbate wong tuwa sing derajate luwih dhuwur katimbang wong tuwa kandung. Kamu sekarang rong menit dok. Alhamdulillah. Ngajian nak telu. Iki wis kurang semenit. Kula wangsuli, sampeyan ngrasani nek dhewe iki. Mambune wis nyenengke kok mangdamu. Masale gratisun lillahi. Kula terusaken iki sing penting. Khususe wong tuwa sing merupakan wong tuwa guru, di mana wong tuwa guru niku luweh utama derajate dibanding no wong tuwa kandung. Sebab napa? Nek wong tuwa kandung niku ngetokke sampeyan ila daril fana nok donya sing bakal rusak. Tapi guru duwe tugas ngentaske jenengan ila daril baqok nonggone akhirat sing langgeng selawase. Dadi nek cara mungguh para ulama ngegungke marang wong tuwa karo guru niku kudu mentingke gurune cek. Halo. Mentingne gurune isik. Rasulullah dawuhna sapa sing saben malam Jumat ziarah ring wong tuane iku anak sing bekti kata Rasulullah. Berarti nek awak dhewe genaon ngawontenaken menapa haul ziarah ring guru niku berarti murid sing bekti marang gurunipun. Perlune napa? Supaya ilmune barokai. Di zaman Rasulullah sedo wonten sahabat naminipun Abdullah bin Umar, putranipun Sayyidina Umar, sedinane niku dipun critakaken dening Imam Nafi', muridipun Imam Abdullah bin Umar, aku nganti ora iso ngitung saking akeh guruku ziarah ring Rasulullah. Salat duha ziarah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya abihi bapakku. Sebab napa? Beliau putrane Umar sing sedo nang kuburan mriku. Mengke dhuhur, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya abi. Terus asar, maghrib, ngisa, bengi salat napa mawon ring masjid mesti ziarah sik ring Rasulullah. Ana wong ngomong, "Oh, berarti kan diwurui kali Abdullah bin Umar nek ziarah iku ora usah maca apa, cukup maca salam." Lah, iki wong amin sewu nggih, nek cara wong niku ngenekane ora dinggo. Halo. Nek ana wong ngomong bahwa lo itu lo dicontohkan Abdullah bin Umar, seorang sahabat, kalau dia ziarah itu cukup maca salam tok, ora kok diprok maca tahlil kedawan. Jawabane sederhana, Abdullah bin Umar cukup salam, pertanyaane bendino ping pira mangkat mrono. Lah sampean umpama kelakon iso ziarah ring Rasulullah, amin. Tekan kono pertanyaane dalam hidup Anda berapa kali Anda ziarah ke tempat Rasulullah? Apakah patut ketika kita wis dangu ora tau ketemu Rasulullah, tekan ngajeni Rasulullah namung assalamualaikum ya Rasulullah, cukup. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, pun nggih niku tok. Boinen napa mboten? Lah awak dhewe nek ziarah ya mestine beda, ya ana kangen-kangene. Nek wedal ziarah mereka, mugi-mugi barokahe nekani Baitul Mustofa niki, besok iso tekan Baitul Mustofa. Dekat Raudhah, Allahumma. Allahumma. Amin. Pun cekap semanten niki ngomong ngaji kula wis tak pol lanjen kula matur. Mugi-mugi mawon sedaya sing kula aturaken wonten manfaat lan barokahipun. Derek tetungo muga-muga sedaya pengurus Baitul Mustofa lan sedaya putra wayah saking murid-muridipun Rama Kiai Mustofa Kamil mugia dados umat Rasulullah sarang-sarang kita sedaya ingkang saged mbanggakaken guru-guru kita, amin Allahumma amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب فاجعل مجتمعنا زيته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر نور وحق الفاتحة. Nyuwun ngapunten bab panitia menawi kula nyebut bab napa wau alwedamu itu hanya basa-basi saja yang memang jujur niku minal iman. Nek ora jujur ora uman ngono lho maksude mun cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.